Wahyu pasai leblah. Ahlihnya dihlun kalon saboh belatang ditekan di baklam laut. Belatangnya na 10 boh lungke dan 7 boh ule. Ni bak tip-tip lungke jihna saboh mahkota. Dan ni bak tip-tip ule belatangnya na tutulih saboh nan terhina atih kota Allah. Belatang yang lun kalonnya hijih lagi rimuang tutul. Dan gaki jih lagi gaki cage. Menancit babah jih lagi babah singa. Olehnya ubak belatangnya le naganya laju jibri tenaga jih kedro. Menancit ngon tahta jih dan kekuasaan yang raya. Saboh ni bak 7 boh ule belatangnya deh lagi luka parah lumpahna. Tema lukanya kapulih. Bansi gom bumo laju ji setot belatangnya dengan perasaan takjub tak. Dan awaknya ji pujo naganya. Sebab jihnya kaji beri kekuasaan ubak belatangnya. Dan awaknya pih ji pujo belatangnya. Awaknya ji pegah lagi nyo. Hana yang saban dengan belatangnya. Hana yang hasil ji muprang dilawan belatangnya. Belatangnya jadi pegah hai-hai yang angkuh dan jihina pada Allah. Bak jihnya tepe izin jimat perintah yang trip jiput puluh 2 bulan. Laju jihnya jipupun hina Allah dan nan Allah. Menancit ngon tempat tinggai Allah. Dan ban mandum yang na tinggai lam ceruga yang pih jihina. Menancit ke belatangnya tepe izin jilawan umat Allah dan jipetalu awaknya. Dan jimat kuasa atuh ban mandum suke. Negara, basa, menancit ngon bangsa teberi bakjinan. Belatangnya tema jisemah leban mandum ureng yang udep atuh rung bumo. Kecuali ureng-ureng yang nanjih kata daftar si gohlom donya tercipta. Lam kitab ureng udep atra anak bubiri yang kata siya. Sebabnya menyogata hasil tak dengo, dengo ke habanya. Ureng yang mesti terdrop, pasti tema terdrop. Dan ureng yang mesti tepoh mati ngon pedeng, nyan pasti tema tepoh mati ngon pedeng. Nyan ke sabab ji, umat Allah mesti tabah dan setia. Oleh nyan, laju lun kalon lom saboh belatang lain tekan ibak lambumo. Bak belatangnya na 2 boh lungke lagi lungke anak bubiri. Sujih lagi suud naga. Dike belatang yang punyan, belatang yang jingui kekuasaan yang raya yang ditemu ni bak belatang yang citema. Bansi dombumo dan mandum yang tinggai di atasnya. Dipaksa tersemah belatang yang punyan, yang luka berat hat yang kapulih. Belatang yang keduanya laju dipenabut-but ajaib yang raya. Dike mandum ureng yang nani bak tempatnya laju di penabut ajaib lagi di peget apu di tron ni bak langit uat ke bumo. Dan ban mandum ureng yang udip lambumonyo di tipe ngon but-but ajaib yang di peget dike belatang yang punya. Dan awaknya ban mandum jiu pedong saboh patung ni bak belatang yang kaluka le pedung tema tetap udip. Belatang yang keduanya ji peizin jibuh nyawong ubak patungnya. Akhir ji patungnya jut ji metutu dan ji poh mati mandum ureng yang hana ji tim semah ji. Ban mandum ureng, cut ngon raya, kaya ngon gasin, namit dan ureng merdeka. Ji paksa le belatangnya ke ji terimong tanda nebak jaro unen awaknya atawa nebak do awaknya. Hana mesti dropi hasil jimu blo atau jipu blo sapu-sapu barang. Menyoni bak ajihnya, hana tandanya. Nakuh nan belatangnya kedro, atau angka yang terpegah nannya. Ino perle na hikmat, ureng yang bijaksana hasil ji itong makna nimbak angka belatangnya. Sebab angkanya nakuh nan sidro manusia. Angka jih? 6, 6, 6.